buhay sunungin na sa pamalang nasib mo. Berawang desa ini di kota mengadu nasib memerah seragam. Curiga wahai Sumina, karena bujuk dan rayu hidup di kota serba nyaman dan faktor ekonomi serta